pertanyaan tersebut, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi sehingga fayakunu syuraka lillah, sehingga menjadi sekutu bagi Allah, ikut bersama Allah dalam menciptakan langit bagian yang lainnya atau menyempurnakan menata langit sehingga menjadi sekutu bagi Allah yang bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha amrun wadihun jiddan. Ini fi butlanihi fi istihalatihi. Ini batil dengan ini perkara yang sangat jelas kebatilannya ataupun juga kemustahilannya. Tidak mungkin ada yang menyebabkan selain Allah menciptakan alam semesta langit dan bumi. Walakin al-mukadzibin, akan tetapi orang-orang yang menciptakan itu la yuqinun. Ai laisa indahum ilmun tam wa yaqin yujibu lahum al-intifa' bil adillati asy-syar'iyyati wal 'aqliyah. Karena tidak adanya keyakinan mereka, tidak ada ilmu yang sempurna dan keyakinan yang mengharuskan bagi mereka untuk mendapatkan manfaat bil adillah asy-syar'iyyah al 'aqliyah. Ini terhadap mereka ditujukan orang-orang kafir juga, tetapi juga bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk mereka yang membaca Al-Quran. Nah, jika tidak ada ilmu yang sempurna yang itu pada dirinya, tidak adanya keyakinan di dalam dirinya, dia tidak akan mampu untuk mengambil manfaat dari dalil-dalil syar'i, dari dalil-dalil akli yang dia lihat yang tersebar di sekelilingnya, sehingga tidak akan menjadikan perubahan di dalam dirinya. Sama saja bagi mereka seperti yang disebutkan oleh Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang-orang yang kafir itu, sungguh orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Engkau tunjukkan ayat-ayat kepada mereka seperti orang ahlul kitab. Nah, walaina ta'tahum bi'ayatin ma ya'mata bi qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblatah. Kamu tunjukkan kepada mereka dalil, kamu terangkan kepada mereka ayat-ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sama saja diterangkan ayat, diterangkan dalil, diterangkan tentang Al-Qur'an dan Sunnah, tidak akan mereka bisa mengambil manfaatnya. Ketika yakin itu tidak ada di dalam hati, ketika iman itu tidak ada di dalam hatinya, apa pangkalnya? Kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika ada ran di dalam hati itu, membuat hati itu tertutup oleh kegelapan maksiat, kegelapan dosa, sehingga tidak mampu untuk mengambil manfaat, tidak mampu untuk mengambil faedah dari ayat yang dia baca, dari majlis taklim yang dia hadiri, atau kitab-kitab ataupun ceramah para ulama yang dia dengar, tidak akan ada manfaatnya. Sama saja bagi mereka, jangan terus. Nah, pangkalnya untuk merubah itu semua tentunya dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Nah, taubat dengan taubatan yang jujur, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Bukan artinya sekedar mungkin merubah, berbuat kembali kebaikan, tapi tidak pernah menyadari, tidak pernah mengaku itu yang kita lakukan, yang selama ini kita lakukan adalah salah. Ini bukan taubat. Nah, dia bertaubat karena memang mengaku itu adalah buruk. Dia bertaubat karena memang itu adalah salah, menyelisih aturan Allah dan Rasulnya. Ini akan Allah perbaiki. Ladzina tadahu zadahum huda wa atahum taqwahu. Baru dia kemudian akan Allah berikan furqan. Baru dia akan bisa mengambil manfaat dari dalil-dalil akli, dari dalil syar'i yang dia baca, yang dia dapatkan dari apa yang dia dengar ataupun yang dia lihat di sekitarnya. Bagaimana Allah katakan, saya dzakkaru may yakhsha, dalam ayat yang sebelumnya, dalam surah sebelumnya Allah pun juga mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, arti orang-orang yang beriman yang mengambil manfaat, orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang hatinya lurus dengan tauhid, dengan keikhlasan dan tawadhu'an, dengan ketundukan. Mereka lah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari dalil-dalil syar'i. Mereka yang memiliki keyakinan, sehingga ketika dibacakan, disampaikan dengan ayat-ayat, satu ayat, dua ayat, itu sudah membuat mereka tunduk kepada Allah. Ya. Kemudian mereka memperbaiki diri. Nah, bukan nunggu dihujat, bukan nunggu dicela, bukan nunggu dikritik orang, dia memperbaiki diri tapi tetap tidak berubah. Nah, yang seperti ini kalau dia lakukan yang demikian, diperbaiki tapi tidak karena menyadari kesalahannya, tidak menyadari itu buruk, itu akan menghasilkan perbuatan yang lebih buruk lagi, akan menghasilkan kesalahan yang lain lagi. Ini akan terjadi. Ya, ini akan terjadi ketika taubat itu bukan didorong karena taubat dan nasuhah, karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang diperbaiki itu justru akan menghasilkan timbulan kerusakan lain. Ya, ini tajribah. Ini tajribah. Nah, maka kita berlindung pada Allah. Kita betul-betul beringat, kita membaca ayat-ayat Allah. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kita dengarkan keterangan dari para imam, para ulama untuk kita. Karena ayat-ayat ini ditujukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Nah, mereka orang kafir, nah semuanya, tapi yang pandai mengambil manfaat adalah orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, orang-orang yang memang menginginkan kebersihan di dalam hatinya. Qala Syekh rahimahullah qauluhu أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Apakah di kalangan di sisi mereka ada perbendaharaan simpanan Rabb-mu ataukah mereka yang musaytir, mengelola, mengatur? Qala ay in inda haula'il mukadzibin khazain rahmati rabbik. Adakah di sisi mereka orang-orang yang menistakan itu simpanan khazanah rahmat dari Rabb-mu? Fa yu'tuna man yasha'u, lalu mereka berikan siapa yang mereka kehendaki. Wa yamna'una man yuridu, dan mereka halangi orang-orang yang menginginkan, yang meminta justru mereka tolak. Ai falidzalika hajaru 'ala Allahi an yu'ti an-nubuwwata 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yani karena sebab itulah, karena merasa mengira bahwa mereka yang berhak mengatur, mereka yang memiliki simpanan dia di khazanah, yani Allah Subhanahu wa taala, mereka membatasi. Mereka mesti menahan Allah. Mereka menganggap Allah salah kalau mereka memberikan yani nubuwah, risalah kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hajaru ala Allah. Mereka menghalangi Allah. Mereka menolak. Tidak yani tidak apa namanya? Ya tidak menganggap benar itu. Nah, sama kan dalam pertanyaan dalam apa namanya? Mereka menganggap ajalallahu basyara rasula. Apakah mungkin Allah menjadikan seorang manusia sebagai rasul? Merasa aneh. Kok ada kok seperti kami? Kalau kita lihat lagi dalam sirah, kalimat-kalimat yang walaupun ini sebagian ulama melemahkan, tapi kalimat-kalimat yang buruk. Apa Allah enggak memiliki hamba yang lain selain kamu? Kenapa kok kamu yang jadi rasul? Nah, ketika beliau diutus ke Taif. Nah, seperti itu ucapan mereka. Nah, wa ka'annahumul wakala. Seakan-akan mereka adalah petugas-petugas, wakil-wakil, pengawas-pengawas. Al-mufawwaduna ala khazain rahmatillah. Yang ditugaskan kepada mereka, simpanan-simpanan perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ahqar wa adal min dzalik. Padahal mereka lebih rendah dan lebih hina dari itu. Nah, falaisa fi aydihim li anfusihim naf'un wa la dharr. Padahal tidak ada sama sekali di tangan mereka manfaat untuk diri mereka ataupun mudharat. Wa la mautun wa la hayatun wa la nusur. Tidak pula mereka kuasa untuk mematikan, menghidupkan atau membangkitkan kembali. Nah, kama qala ta'ala ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Jadi pertanyaan juga mengingkaran, apakah mereka yang membagi rahmat Rabbmu? Nah, sehingga mereka berhak mengatur, kamilah yang berhak memberikan rahmat atau menahan, seperti yang diterangkan oleh dia di atas. Bahkan juga mestinya kalimat-kalimat yang lain mereka ungkapkan, kenapa tidak dijadikan nabi ataupun rasul itu yang dari salah seorang dua di antara apa tokoh di antara dua negeri yang utama ini, Taif dan Makkah. Mereka menganggap mereka yang berhak mengatur. Qala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi di antara mereka ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia, rezeki mereka, juga akhlak mereka. Qala qawluhu ahum amhum musayatirun ay al-mutasallitun ala khalqillah, yang berkuasa atas makhluk-makhluk Allah, wa mulkihi bil qahr wal ghalabah, dan kerajaan Allah dengan kekuasaan, kekuatan, dan yakni membuat yakni bisa mengalahkan, kemampuanmu mengalahkan mereka. Laisa al-amru kadzalik, dan urusannya sebetulnya bukan demikian. Bal hum bil ajizun al-kufara, bahkan justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang ajiz, yang tidak punya kemampuan apapun, dan bahkan mereka adalah makhluk-makhluk yang fakir, serba tergantung dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala syekh rahimahullah wa qawluhu am lahum sulamun yastami'una fi, apakah mereka memiliki tangga-tangga di tempat-tempat naik sehingga mereka bisa mendengar-dengarkan di sana, jadi tempat-tempat yang untuk mereka mencuri-curi dengar berita langit, nah, mengetahui perkara-perkara gaib. Qala lahumul istila'un 'alal ghaib, apakah mereka punya yakni kemampuan menelaah, meneliti, melihat para perkara yang gaib, wa istima'un lahu bainal mala'il a'la, atau kemampuan untuk mendengarkan ya apa yang dibicarakan oleh penduduk langit, penghuni-penghuni langit yang tinggi, yani al-mala'il a'la, para malaikat. Fa yukhbiruna 'an umurin la ya'lamuha ghairuhum, lalu mereka menjelaskan, menerangkan berbagai berita, perkara-perkara yang tidak ada satupun yang mengetahuinya selain mereka. Oleh ini juga pengingkaran. Kenapa kalian mengingkari? Kenapa kalian menentang, mendustakan? Apa kalian kenapa pernah mendengarkan berita-berita langit, mendengarkan pembicaraan malaikat-malaikat, lalu kalian menerangkan perkara-perkara tidak ada yang mengetahui selain kamu? Nah, oleh orang-orang yang mereka yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, mendengarkan, mampu kemampuan mendengarkan dan pembincangan di antara malaikat-malaikat, hendaknya mereka coba datangkan satu keterangan yang jelas, yang nyata. Nah, anna lahu dzalik, tapi dari mana mereka mampu melakukan yang demikian? Nah, bahkan jin-jin itu pun tidak mereka mendapatkan semua, bahkan mereka hanya mungkin mendapatkan satu kata, satu kalimat itu yang disampaikan, itu pun juga benar sudah bercampur. Kalau ketika sampai kepada wali-wali mereka dari kalangan syaitan al-jin, itu sudah bercampur dengan 100 kedustaan. Nah, apalagi mereka yang tidak memiliki kemampuan itu, ya. Qala wallahu ta'ala 'alimul ghaibi wasyahadah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak kita ketahui, tidak tertangkap oleh indera kita, tidak teraba oleh panca indera kita. Nah, dan juga mengetahui perkara-perkara yang nyata. Ini bisa sebagai isyarat, bisa juga sebagai ancaman. Isyarat bahwa Allah akan ini sekecil apapun, sehalus apapun, segores apapun niat baik yang ada di dalam hati kita, itu diketahui oleh Allah dan dicatat oleh Allah dan digandakan pahalanya. Begitu pula sebagai ancaman buat kita ketika yang muncul di dalam hati itu hal-hal yang buruk, nah, keinginan-keinginan yang jelek, ini menjadi catatan bagi Allah, dan kalau terjadi dia melaksanakannya, barulah dia dicatat sebagai satu kejelekan, dan kita berlindung. Kalau kita ingat dalam riwayat bagaimana takutnya para sahabat dalam perjalanan dengan karena mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan yang meliputi segala sesuatu sampai hal-hal yang terbetik dalam diri mereka pun mengkhawatirkannya. Bagaimana mereka katakan, wa itubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, apapun yang kalian tampakkan dan apapun yang kamu sembunyikan di dalam jiwa-jiwa kamu, dalam hati-hati kamu, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebetulnya tidak terhalang. Baiklah, dalam artian mungkin tidak terwujud dalam bentuk perbuatan, tapi efeknya yang lain, niat-niat ataupun keinginan-keinginan yang buruk itu membuat mungkin kita lalai, gitu ya. Terjadi lalai dari zikrullah, lalai dari mungkin mengingat Allah, kebesaran Allah, atau sebagian ayat itu menjadi hilang dari ingatan kita, kosong. Itu sudah sebuah hukuman atau ganjaran ketika kita muncul hal-hal yang tidak ya, dibenarkan, tidak benar ya, ataupun buruk di dalam hati dan ingatan kita. Maka ya, kalimat-kalimat seperti ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu bisa ancaman buat dan yang melakukan kejelekan-kejelekan, bisa pula sebagai berita gembira bahwa Allah akan mencatat dan melipat gandakan pahalanya. Apalagi yang wasyahada, perkara-perkara yang tampak, yang terlihat. Fala yuzhiru ala ghaibihi, fala yuzhiru ala ghaibihi ahad, illa man irtada min rasulin, yukhbiruhu bima arada min ilmi. Dan Allah tidak menampakkan perkara ghaibnya itu kepada siapapun. Tidak Allah tunjukkan kepada perkara-perkara gaib itu kepada siapapun kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah di kalangan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Yukhbiru, yang kemudian rasul-rasul tersebut menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah dari ilmunya yang dikehendaki oleh Allah. Seperti Rasulullah SAW menyampaikan berita-berita gaib yang sebagian itu tidak diberitakan kepada umat-umat atau nabi sebelumnya, tentang berita kiamat, tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, tentang umatnya di akhirat dan seterusnya. Walau idza kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalur rusul wa alamahum wa imamahum. Ketika kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling utama, rasul yang paling berilmu, yang paling tahu di antara mereka tentang Allah, wa imamahum, dan imam mereka, wa huwal mukhbir bima akhbara bihi min tauhidillah, dan beliaulah yang menyampaikan, menerangkan dengan perkara-perkara tauhid yang telah beliau sampaikan tentang tauhidullah, wa'adihi wa wa'idihi, janji-janji Allah, juga ancaman-ancaman Allah, peringatan-peringatan Allah, wa ghairi dzalika min akhbari shadiqah, min akhbarihi as-shadiqah, juga berita-berita lain yang jujur, yang benar dan pasti, wal mukadzibuna hum ajhalun nas, sedangkan orang-orang yang mendustakan itu, mereka itulah orang-orang yang paling jahil, wal dalal, yang paling sesat, wal ghay wal inad, yang paling jauh penyimpangannya dan paling jauh pembangkangannya, atau paling keras penentangan dan pengingkarannya. Fa ayyu an khabna muhbiraini ahq biqaulin nam biqabuli khabarihi, dari dua pemberita ini yang menyampaikan berita dan keterangan, manakah yang lebih pantas untuk diterima, manakah yang lebih benar yakni beritanya dan paling layak untuk diterima. Khususan apalagi wa rasul sallallahu alaihi wasallam qad aqama min al adillati wal barahin ala ma akhbara bi, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan, menampakkan dalil-dalil dan bukti terhadap semua yang telah beliau sampaikan, baik perkara-perkara dengan contoh-contoh yang nyata, perumpamaan-perumpamaan. Ma yujibannya kuna kabaruhu ainal yakin, yang semestinya, yang seharusnya kabar-kabar beliau itu adalah berita-berita yang ainul yakin, betul-betul terlihat. Dan ini memang subhanallah, para sahabat mampu merasakannya. Para sahabat mampu mengalami demikian, artinya meyakini. Seakan-akan ketika mereka bersama Rasulullah SAW sebetulnya melihat neraka dan surga itu ada di hadapan mereka. Tapi juga lihat kesempurnaan dan kejujuran mereka. Ketika suatu hari yang sering ini, termasuk yang berita yang ini juga tentang hal ini, para sahabat jujurnya mereka ketika suatu ketika Abu Bakar Siddiq bertemu dengan Hamzalah, salah seorang sahabat. Kaifa asbahta ya Hamzalah? Kata Hamzalah radhiyallahu anhu, nafaqah Hamzalah. Hamzalah sudah jadi orang munafik. Loh, kenapa demikian? Kamu tahu ya Abu Bakar, kalau kita berada bersama Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka kita lihat. Tapi kalau sudah keluar dari majelis Rasulullah, kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengan anak, dengan istri, dengan keluarga. Saya juga seperti itu, kata Abu Bakar Siddiq. Mereka merasakan dan demikian. Ini gambaran buat kita. Apa yang kita rasakan ketika kita membaca ayat-ayat ini seperti ini? Ketika kita mungkin membaca sunnah Nabi SAW atau buku-buku ya, atau membenarkan keterangan-keterangan para ulama tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Mungkin tidak sampai, bahkan tidak sepersepuluhnya pun tidak sampai kita mendapatkan, merasakan yang demikian. Tapi kita merasa sudah demikian sempurna keimanan kita. Seolah-olah kita tidak pernah salah, seolah-olah kita tidak pernah merasa menyimpang. Seakan-akan kita berada di atas jalan yang betul-betul lurus. Subhanallah. Ini para sahabat sampai demikian rupa. Ketika ini merasa dirinya munafik, menjadi baiknya itu kalau berada bersama Rasulullah. Kalau tidak berada bersama Rasulullah sudah jadi orang-orang yang lalai. Ini mereka. Tapi kemudian Rasulullah memang mengingatkan bahwa memang kalau mereka mampu seperti Rasulullah bersama Rasulullah, keadaan mereka memang sempurna disalami oleh para malaikat. Tapi memang sesaat. Tapi yang sesaat itu adakah kita merasakannya? Adakah kita mendapatkan yang demikian? Ya, kita membaca ayat-ayat seperti ini sendirian, kita membaca buku-buku yang mungkin bercerita tentang Al-Quran dan tentang surga dan neraka, tentang malakut, alam-alam malaikat, tentang Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita melihat arsy Allah di hadapan kita, seakan-akan kita melihat malaikat di hadapan kita bersama kita, seakan-akan kita melihat surga dan neraka di hadapan kita, merinding kita melihat mengetahui azabnya, jadi rindu terbangkit, ingin kita melihat apa memasukinya setiap kali membaca tentang surga. Ini para mereka sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Yang sudah sempurna iman mereka. Itu pun jujurnya demikian merasa dirinya munafik. Nah, mestinya kita pun juga demikian. Ini jadi peringatan buat kita. Gambaran yang sama dengan artinya mereka sama seperti kita. Makhluk yang juga punya dosa dan salah. Kalau Rasulullah dan para anbiya, mereka adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah pilihan yang maksum, yang terjaga. Tetapi mereka para sahabat, yang mereka juga marah. Kadang-kadang mereka ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa mulut saya ini tajam terhadap istri, terhadap anak, kasar. Nah, lontaran kalimat-kalimatnya pedas, kadang-kadang kasar, mungkin kaku, kasar, keras terhadap keluarga, terhadap istrinya. Nah, ini mereka sampaikan kepada Rasulullah. Bahkan sebagian mereka juga memukul istrinya, memukul anaknya. Nah, ini terjadi pada mereka. Tapi Rasulullah pun, mengingatkan mereka. Ya, seperti pada Hudzaifah bin Yaman. Aina anta min istighfar? Dari mana? Di mana anda dengan istighfar? Kenapa tidak? Nah, setiap muncul hal-hal yang seperti itu, kita istighfar pada Allah. Mohon ampun pada Allah. Tahu itu adalah bukan yang benar. Tahu itu adalah bukan perkara yang baik. Nah, ini yang kita mesti kita tanamkan. Qala rahimallah, wa atmal sidq. Yang mestinya juga berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kejujuran yang paling sempurna. Nah, kebenaran yang paling utuh, lengkap. Wahum lam yuqimu ala ma'idahu syubhatan. Bahkan mereka, padahal mereka, lawan-lawan itu, orang-orang yang mendustakan itu, sama sekali tidak mampu untuk menegakkan untuk apa yang mereka aku-akui itu. Bahkan bukan dalil, syubhat pun tidak. Syubhat pun tidak. Jangankan dalil, bukti. Syubhat pun tidak. Nah, fadlan an iqamati hujjah. Apalagi untuk menegakkan hujjah. Jangankan menegakkan hujjah, syubhat saja untuk menunjukkan yakni benarnya apa yang mereka akui. Ya, para pendusta itu pun tidak. Ini orang-orang kafir. Nah, seperti itu juga orang-orang yang di bawah mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, orang-orang yang tidak berjalan di jalan Allah, di jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu. Nah, insyaallah teruskan. Nah,